Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan berusaha untuk mengisi waktu yang ada, dikarenakan ustaz kita Ustaz Abu Harun Budiman hafizhahullah taala beliau berhalangan hadir, sehingga insyaallah kita akan berusaha untuk memanfaatkan waktu tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sebuah hadis yang masyhur yang tentunya kita sering untuk mendengarnya adalah hadisul iftiraq. Hadis yang berisi tentang kabar dari Rasul alaihi salatu wasalam tentang terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan Iftaraqatil Yahudu ala 71 firqah waftaraqatil Nasara ala 72 firqah waftaraqat hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fin nar. Naam, barakallahu fikum. Nabi bersabda dalam hadis itu, iftaraqatil Yahudu ala 71 firqah. Orang-orang Yahudi mereka telah terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatil Nasara ala 72 firqah. Dan orang-orang Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhil ummah. Dan umat ini, yaitu umat Islam, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya di neraka. Illa wahidah. Kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, "Qila man hum ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka? Nah, dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, "Nam ma ana alaihi wa ashabi." Mereka adalah nam al-jamaah, yaitu mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku pada hari ini dan juga jalan para sahabatku. Nah, barakallahu fikum. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari banyak jalan. Sebutkan, nah, barakallahu fikum, ada sekitar 13 sahabat yang meriwayatkan hadis yang baru saja kita bacakan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang menjadi pokok pembahasan kita di sini adalah kata al-jamaah. Ketika Nabi ditanya, siapakah golongan yang selamat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapakah mereka golongan yang terselamatkan dari azab neraka wahai baginda Nabi alaihi salatu wasallam? Nabi mengatakan humul jamaah. Mereka adalah apa? Al-jamaah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Fa bada'an nas yatasammawna anfusahum bil jamaah. Kemudian mulailah ya, manusia memberikan nama atau julukan kepada kelompoknya dengan apa? Al jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Semua orang, barakallahu fikum, semua taifah, semua kelompok mengatakan bahwa merekalah yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Al jamaah semuanya. Enggak ada satupun kelompok yang ada kecuali mereka mengatakan adalah kelompok yang apa? Selamat. Enggak ada kelompok yang aku saya kelompok yang apa? Sesat. Enggak ada. Semuanya mengatakan kami adalah kelompok yang apa? Selamat. Kami adalah ahlul jannah. Kami adalah para penghuni apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu di tempat ini juga kita telah sedikit menyebutkan tentang ta'rif as-salafiyah, definisi dari apa? Dakwah salafiyah. Dan di sini juga nambarakallahu fikum kita telah menyebutkan beberapa prinsip yang ada pada dakwah salafiyah. Dan sekarang barakallahu fikum kita akan menyebutkan beberapa tentang simatu as-salafiyah. Nah, beberapa ciri as-salafiyah. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, dengan berkembangnya zaman kita mendengar bahwa banyak sekali yang mengaku dirinya sebagai seorang apa? Salafi. Fasalafiyah wahidah. Padahal yang namanya salafiyah itu hanya berapa? Satu. Fasalafiyah wahidah. Nah, barakallahu fikum. Akidahnya satu. Manhajnya apa? Satu. Nah, barakallahu fikum. Ketika semakin banyak orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai salafiyah, sebagai apa? Salafi. Maka di sana ada cara untuk melihat dan mengetahui siapa sebenarnya seorang apa? Salafi. Mudah barakallahu fikum bagi seorang mengatakan ana salafi. Siapapun bisa mengatakan saya salafi. Nah, siapa yang tidak bisa mengucapkan saya salafi? Semua orang yang punya lidah bisa ngomong saya salafi. Namun barakallahu fikum, yang demikian itu perlu ada bukti. Betul enggak dia adalah seorang apa? Salafi. Betul enggak? Ketika kita mengatakan saya salafi, memang betul-betul apa? Salafi. Nah, barakallahu fikum. Di sana ada simat wa alamat. Di sana ada ciri-ciri yang barakallahu fikum jelas yang dimiliki oleh ahlu sunnah. Yang dimiliki oleh apa? Salafiyah. Yang dimiliki oleh orang-orang apa? Yang mengaku dirinya sebagai seorang salafi. Di antara barakallahu fikum, ikhwani fiddin, azan wa azzakumullah. Ciri yang pertama dari seorang salafi, dan ini adalah yang ada pada dakwah salafiyah, adalah mahalul wala'i wal bara' indahum ittiba'ur rasul alaihi assalatu wassalam. Seorang salafi adalah orang yang menjadikan tolak ukur di dalam al-wala wal bara adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang salafi barakallahu fikum sidqan wa haqqan, yang jujur yang benar adalah menjadikan tolak ukur dia di dalam berkumpul atau di dalam berlepas diri dari sebuah dari seorang atau dari sebuah kelompok adalah apa? Rasul alaihi salatu wassalam. Nabi ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Sehingga salafiyah ini tidak memiliki kesempatan dan tidak ada barakallahu fikum keterkaitan, tidak ada keterikatan dengan kelompok-kelompok hizbiyah. Nah, semua kelompok yang menjadikan tolak ukur di dalam beragamanya adalah seorang tertentu atau barakallahu fikum sebuah buku tertentu, sebuah ADR tertentu selain yang berasal dari Rasul alaihi salatu wasalam, maka ini bukan apa? Salafiyah. Ini bukan apa? Salafi. Yang menjadikan tolak ukur di dalam beragamanya adalah selain Rasul alaihi salatu wasalam tapi orang lain yang dijadikan sebagai pemimpin oleh dia, yang selalu diikuti dan dianut dalam segala pembicaraannya, dalam segala perkataannya, sahihan kana aw khata, baik itu ucapannya benar atau salah, atau nambarakallahu fikum, menjadikan kitab tertentu sebagai tolak ukur dalam al-wala wal bara selain Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bukan apa? Salafi. Mereka bukan apa? Salafi. Salafi adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tolak ukur di dalam cara beragama, di dalam menjalani agama ini. Adapun yang lain, kullun yuqbalu wa yuraddu qawluh. Selain Nabi SAW, bisa diterima, bisa ditolak apa? Ucapannya. Tidak ada seorang pun selain Rasulullah SAW yang dapat diterima ucapannya secara keseluruhan. Siapapun orang tersebut. Siapapun orang apa? Tersebut. Tidak ada yang bisa untuk diikuti ucapannya keseluruhannya. Dari awal hingga akhir, hanya satu orang. Itu siapa? Rasulullah SAW. Yang lain tidak. Baik itu seorang sahabi, seorang tabi'in, seorang atba' tabi'in, atau nambarakallahu fikum, seorang imam dan imam ahlu sunnah wal jamaah, tidak. Ya, Imam Malik berkata apa? Kullun yukbal wa yaraddu qawluhu ila sahibu hadal qabr. Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan, kullun yukbalu wa yaraddu qawluhu, semua orang itu bisa diterima dan bisa ditolak ucapannya kecuali yang berada di dalam apa? Kuburan ini. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam. Maknanya hatta Imam Malik, seorang imam ahlu sunnah, siapa yang tidak tahu Imam Malik ibn Anas? Imam Darul Hijrah. Nah, beliau menyadari dengan sangat bahwa kapasitas setiap orang selain Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dengan kedalaman ilmu yang dimiliki, dengan banyaknya hafalan yang dia miliki, bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak apa? Ucapannya. Yang apa? Yang mencocoki enam syariat diambil, yang tidak mencocoki syariat apa ditinggal. Nabi Muhammad fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ahlu sunnati wal jamaah menjadikan panduan mereka di dalam beragama adalah Al-Quranul Karim dan apa? Hadis Rasul alaih salatu wassalam. Bukan kitab yang lain. Bukan sebuah ADART. Tahu ADART? Anggaran dasar, anggaran apa? Rumah tangga. Mungkin sebuah kelompok, sebuah ormas, nambarakallahu fikum, sebuah partai. Di dalam tubuh mereka ada peraturan yang mengikat. Di dalam apa? ADART. Nah, barakallahu fikum. Atau dalam sebuah kelompok, sebuah ormas yang menjadi pemutus segala keputusan adalah apa? Pemimpinnya. Terserah mau itu benar, terserah mau itu salah. Yang penting kalau itu adalah sudah ucapannya apa? Pemimpin, maka harus apa? Harus diikuti. Ini barakallahu fikum ciri-ciri apa? Hizbiyah. Ini ciri-ciri hizbiyah. Ahlu sunnah tidak. Ya. Yang berhak untuk diikuti secara total, secara keseluruhan, bukan mudir. Ya. Kepala sekolah misalnya, bukan. Bukan juga kepala ketua yayasan, bukan. Kalau di salafiyah, di ahlu sunnah, barakallahu fikum, sekedar mudir. Manusia. Bisa betul, bisa apa? Salah. Kalau kebijakannya salah, harus dia apa? Ingatkan, harus dia apa? Harus ditegur, diingatkan, dinasehati. Ini salah. Tidak seharusnya seperti ini kamu berbuat. Tanpa teteng aling-aling dinasehati. Itu kalau di mana? Salafiyah. Nah, kalau yang lainnya barakallahu fikum tidak. Kalau sudah pemimpin yang ngomong ya sudah, pokoknya seperti itu. Ya, pokoknya kalau sudah pemimpinnya bilang apa, yaitu yang harus dia apa? Ikuti. Mau bilang langit warnanya merah, ya warnanya apa? Merah. Mau bilang langit warnanya ungu, ya warnanya apa? Ungu. Karena pemimpinnya sudah bilang yang apa? Demikian. Tidak ada kata lain namun kecuali mendengar dan taat kepada apa? Pemimpinnya. Salafiyah tidak. Salafiyah nambar Allah fikum menjadikan tolak ukurnya adalah siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Itu saja. Nabi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada orang yang bertanya terkait dengan hadis tadi. 73 golongan semuanya di neraka kecuali berapa? Satu. Sebenarnya mungkin kan menilai sekarang kan sudah banyak ormas ya. Ada ini, ada itu, ada itu, ada itu. Sebenarnya itu termasuk yang 72 atau bukan? Ini barakallahu fikum. Nah, yang menjadi lebih penting daripada kita, untuk kita tidak mengetahui, nam, tidak terlalu menghabiskan energi untuk mengetahui 72 golongan yang apa? Sesat. Tidak perlu nambar kalau mengetahui maksudnya nama-nama dari golongan itu. Tapi cukup barakallahu fikum kita mengetahui apa? Contoh atau mengetahui ciri-ciri golongan yang apa? Sesat. Adapun namanya barakallahu fikum ya mungkin akan berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin di sini namanya kelompok ini, di tempat lain namanya apa? Beda. Yang lebih penting bagi kita barakallahu fikum adalah mengetahui tentang satu golongan yang selamat itu. Ya. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Al-jamaah. Terkait dengan nama-nama 72 golongan yang sesat barakallahu fikum. Di sana ada ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Wa amma ta'yinu hadhihi al-firq faqad sannafa an-nasu fihi musannafan wa dhakaruhum fi kutubil maqalat lakin al-jazmu bi anna hadhihi al-firqah al-mawsufah hiya ihda at-tintain wa sib'in la budda lahu min dalil fa inna Allaha harrama al-qawla bil ilmin umuman. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu setelah menyebutkan tentang hadis terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan, beliau mengatakan wa amma ta'yin, adapun menentukan hadhil firq, kelompok-kelompok yang sesat itu, maka sannafa an-nas fihi musannafat, sebagian orang telah menulis di dalam buku-buku mereka. Itu sebagian orang nambar kalau fikum mereka telah menyebutkan kelompok-kelompok yang di apa prediksikan masuk di dalam 72 golongan tersebut. Wa dzakaruhum fi kutubil maqalat, mereka sebutkan di buku-buku mereka. Lakin al jazmu bi an hadhil firqah al mausufah, akan tetapi memastikan bahwa sebuah kelompok itu masuk pada 72 golongan yang dimaksudkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, nam la budda lahu min dalil, maka harus ada apa dalilnya. Yang barakallahu fikum yang disebutkan oleh para ulama tentang firqah-firqah yang dimungkinkan masuk pada 72 golongan itu bersifat apa? Perkiraan dan prediksi. Tapi yang menjazmkan, memastikan bahwa kelompok itu masuk pada 72 golongan ini yang membutuhkan apa? Dalil. Ya. Misalnya kelompok A ini masuk pada 72 golongan, nah ini butuh apa? Dalil. Kelompok B ini misalnya masuk pada 72 apa? Golongan. Memastikan yang seperti itu, nambar kalau fikum ini yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nam rahimahullahu taala membutuhkan apa? Dalil. Nah. La budda lahu min dalil. Harus ada dalilnya. Fa innallaha harramal qawla nam bila ilmin umuman, karena Allah Subhanahu wa taala nam mengharamkan seseorang itu berucap tanpa apa? Ilmu. Jadi memastikan kelompok ini masuk pada 72 golongan. Memastikan. Untuk memastikan itu yang membutuhkan adanya apa? Dalil yang apa? Menguatkan. Sehingga barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang lebih penting untuk kita adalah mengetahui siapa satu golongan yang apa? Selamat. Karena kita tentunya menginginkan. Nah, tentu kita menginginkan. Nah, barakallahu fikum masuk dalam satu golongan yang selamat tersebut. Tanpa kita menutup mata mempelajari tentang ciri-ciri golongan yang apa? Sesat. Jadi bukan berarti kita tidak mempelajari ciri-ciri golongan yang sesat, tidak. Ini kita pelajari. Namun, memasukkan sebuah golongan, memastikan sebuah golongan dengan nama tertentu kepada 72 golongan yang sesat, ini yang membutuhkan apa? Dalil. Adapun mempelajari tentang barakallahu fikum ciri-ciri golongan sesat, ya ini kita pelajari. Sahabat, nah barakallahu fikum, mereka mengatakan, para salaf mengatakan, nam, araftu syarra lali syarri. Kami itu mempelajari kejelekan bukan untuk apa? Mengikuti kejelekan tersebut. Akan tetapi kami mempelajari, mengerti, mengetahui kejelekan untuk apa? Menjaga diri. Barang siapa yang tidak mengetahui, tidak bisa membedakan, nah, perkara yang jelek dari perkara yang baik, ya kok fih, maka dia akan jatuh pada perkara apa? Tersebut. Jadi barakallahu fikum ikhwan fil din, azan wa azakumullah, yang kita maksudkan tadi di sini dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah untuk memastikan, menjazmkan, nah, sebuah golongan dengan nama tertentu pada 72 golongan ini yang membutuhkan apa? Dalil. Nah, adapun ciri-ciri nambar kalau fikum golongan yang sesat, banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Rasul sallallahu wasallam. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Nah, ya, ciri yang pertama adalah apa? Menjadikan tolak ukur di dalam al-wala wal bara adalah siapa? Nah, Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, bukan orang lain, bukan gurunya. Adapun guru barakallahu fikum nas, guru bashar, guru adalah manusia. Jangankan guru kita, Imam Malik sudah mengatakan semuanya bisa diterima, bisa di apa? Karena dilema juga kita seperti itu. Ya, kamu itu durhaka, ya, syekh kamu ditinggal. Ustaz-ustaz kita sekarang nambar barakallahu fikum, ketika kita belajar di Yaman, guru kita ditahdir, syekh kita apa? Ditahdir. Misalnya waktu itu siapa? Abdurrahman, ya, Syekh Abdurrahman. Nah, Al-Adani, guru kita orang. Syekh Abdullah Al-Mar'i, guru kita orang. Tapi mereka ditahdir oleh para ulama. Sampai waktu itu barakallahu fikum diberikan lakop oleh para ulama, ada yang disebut mughaffal dan sebagainya. Tapi kita punya prinsip. Tolak ukur kita di dalam al-wala wal bara adalah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan guru kita. Guru kita nahtarimuhum, kita menghormati mereka. Kita nambarakallahu fikum numajjid nubajjiluhum wa nuqaddiruhum. Kita memuliakan mereka. Nah, kapan kita memuliakan? Ketika mereka di atas jalan yang apa? Jalan yang lurus, ala tariq, ala sirat, ala sunnah, ala taufik. Kita ikuti. Dan wujud kasih sayang kita kepada mereka setelah mereka naam melenceng dari jalan yang hak, nadu'ulahum, kita doakan mereka mudah-mudahan dikembalikan oleh Allah kepada jalan yang apa? Jalan yang hak. Bukan karena guru saya maka saya harus apa? Ikuti. Bukan. Ini barakallahu fikum ciri yang pertama. Ciri yang pertama, ahlu sunnati wal jamaah salafiyah, yang dijadikan tolak ukur mereka adalah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi ucapan Imam Malik masih hangat di telinga kita. Semuanya bisa diterima dan bisa di apa? Tolak ucapannya. Kecuali siapa? Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Adapun kita, guru kita, nam qad yuqbal wa qad yurad. Bisa diterima, bisa apa nih? Ditolak. Sekarang mungkin berpendapat dengan sebuah pendapat, besok berubah dengan pendapat yang apa? Lain. Nah. Sekarang nambarakallahu fikum ala taufiq wal hidayah. Di atas taufiq wal hidayah. Na'udzubillah. Kalau Allah takdirkan, na'udzubillah. Kemudian, inharaf. Melenceng. Siapa yang bisa menghalangi apa? Hal demikian. May yahdihillah. Fala mudhillalah. Wa man yudlil. Falah hadiyalah. Ya, kita doa kepada Allah Azza wa Jal agar senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Ciri salafi, barakallahu fikum, tolak ukur mereka adalah siapa? Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada. Naam, yang menjadi panutan mereka adalah siapa? Baginda Nabi alaihi assalatu wassalam. Naam. Kemudian barakallahu fikum, ciri yang kedua. Annahum ahlu tilaf wattifaq. Bahwasanya salafiyun mereka adalah orang yang menjaga persatuan. Salafiyun nambar kalafikum, mereka adalah orang yang menjaga apa? Persatuan. Namun perlu dipahami di sini, persatuan bagaimana yang ada pada apa? Salafiyin. Persatuan yang ada pada salafiyin barakallahu fikum ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah adalah yastami'una ala ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah bersatu di atas apa yang ada pada dakwah rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, salafiyin ahlussunnah bersatu, al jamaah bersatu. Tapi persatuan bagaimana yang dimaukan? Persatuan yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan persatuan di atas barakallahu fikum nam sebuah kepentingan. Bukan. Bukan persatuan di atas sebuah suku. Bukan barakallahu fikum. Bukan persatuan di atas sebuah alma mater. Bukan. Tapi persatuan di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa la tafarraqu, dan jangan tercerai apa? Berai. Ahlus sunnah menjaga persatuan. Di atas apa? Di atas hak. Di atas al-haq, di atas tauhid, di atas apa? Sunnah. Ini persatuan yang dijaga oleh ahlu sunnah. Bukan yang penting apa? Kumpul dengan semua apa? Dengan semua kelompok. Dengan semua golongan. Yang sunni. Yang bid'i. Yang muwahid. Yang musyrik jadi satu. Yang penting apa? Bersatu. Bangga dengan persatuan yang apa? Demikian. Ahlu sunnah tidak bangga dengan persatuan. Karena memang apa barakallahu fikum, yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla bukan persatuan yang demikian. Yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla apa? Wa'tasimu bihablillah. Bersatu di atas apa? Tali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ banyak tafsir tentang makna dari hablillah, tali Allah. Di sana ada mengatakan agama Allah, ada yang mengatakan nam kitabullah. Nah, kitab Allah itu apa? Al-Qur'anul Karim. Jelas. Persatuan yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulullah alaihi salatu wasalam bukan sembarang apa? Persatuan. Nah. Ini kelompok punya bendera, ini kelompok punya bendera bersatu. Nah, melakukan sebuah aksi tertentu. Barakallahu fikum, melakukan sebuah kegiatan apa tertentu. Bukan itu dimasukkan oleh Allah dan juga Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang Allah inginkan adalah apa? Al-i'tisam bihamdillah. Al-i'tisam bihamdillah. Ya, bersatu di atas tali Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu salafi suka bikin pecah. Ini sering ya dengar seperti itu. Kalian itu suka bikin kisruh. Memecah belah kesatuan umat Islam. Ya. Kalau lebih dahsyat lagi kalimat Wahabi. Ya. Wahabi itu sering bikin kisruh, sering bikin nambar kalau fikum ribut. Nah, padahal di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman apa? Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innal ladzina farraqu dinahum, sungguh orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka adalah berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai', wahai Muhammad, kamu bukanlah berasal dari golongan mereka. Di ayat ini barakallahu fikum, yang menjadikan tercerai-berai itu agamanya atau orang yang menjadikan agama tercerai-berai? Yang menjadikan tercerai-berai itu agama ataukah orangnya? Orangnya, barakallahu fikum. Orangnya yang membuat apa? Bikin kelompok-kelompok sendiri-sendiri. Yang ini punya kelompok, yang itu punya kelompok, ini punya pemimpin, itu punya apa? Pemimpin. Ini punya peraturan sendiri, itu punya peraturan apa sendiri. Ini punya kebijakan sendiri, itu punya kebijakan apa? Sendiri. Yang bikin tercerai berarti itu orangnya, bukan apa? Agamanya. Agamanya satu. Agama Islam, barakallahu fikum. Di mana-mana sama. Allah mengatakan inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah apa? Islam. Islam di Indonesia, Islam di Arab Saudi, Islam di Afrika, Eropa, Australia, Amerika, semuanya Islam apa? Satu. Nabinya satu. Barakallahu fikum. Al-Qur'annya juga apa? Satu. Imam Bukhari-nya juga berapa? Satu. Imam Muslim juga satu. Kenapa kok bisa kemudian kaum muslimin tercerai-berai? Apa sebabnya? Ketika kaum muslimin sudah mulai mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Itu yang menjadikan tercerai-berainya kaum muslimin. Kalau kaum muslimin bersikap seperti sikapnya para sahabat dulu, tidak akan ada seperti ini. Para sahabat Nabi SAW tidak ada kelompok-kelompok sendiri-sendiri. Tidak ada, barakallahu fikum. Ya. Mereka satu. Mereka satu kelompok. Mereka satu tubuh. Tidak tercerai-berai. Ini kelompoknya Abu Hurairah. Itu kelompoknya Ibnu Umar. Ini kelompoknya siapa? Ibnu Abbas. Itu kelompoknya Anas. Ini kelompoknya Ibnu Mas'ud. Tidak ada. Para sahabat apa? Berkumpul. Kenapa mereka berkumpul? Ya, karena mereka masih memegang pendidikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipatrikan kepada hati mereka adalah al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati an-nabi alaihi salatu wasallam. I'tisam dengan kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu sekarang ya. Masalah lebaran saja ya, barakallahu fikum, kadang-kadang tidak sama antara satu dengan yang apa lain. Lebaran yang cuma setahun apa sekali. Nah, barakallahu fikum, bisa kaum muslimin itu terpecah-pecah. Bukan cuma dua, coba lihat kalau mendengar kabar ya, ada Naksabandiyah, ada masya Allah ya. Yang lainnya belum lebaran itu sudah lebaran sendiri. Katanya setelah dilihat ternyata jam 2 itu sudah waktunya apa? Buka puasa, sudah masuk bulan Syawal jam 2 siang. Nah, padahal tenggelamnya matahari sore jam 6. Nah. Salat Id sendiri. Masyaallah. Ya. Selalu la barakallahu fikum sering diwarnai apa? Perbedaan, ya. Awal puasa, kemudian apa? Ramadan. Coba kalau seandainya semuanya mereka mengembalikan kepada sabda Nabi alaihissalatu wassalam. As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Berpuasa itu adalah di hari ketika kalian berpuasa. Dan berbuka itu adalah ketika di hari kalian apa? Berbuka. Maknanya berbuka dan berpuasa beserta dengan bersama dengan siapa? Pemerintah. Kalau sudah seperti itu, semuanya memegang apa? Hadis ini, maka tidak perlu adanya lebaran besok dan apa? Sekarang. Semuanya sama. Nah, kenapa kok bisa beda? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azza wa jalla. Jadi yang menjadikan tercerai-berai itu bukan agamanya, tapi apa? Orangnya. Orangnya, barakallahu fikum. Nah, terus itu. Dulu Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dakwahnya, bukankah mencerai-beraikan antara bangsa Arab? Ya kan? Ada yang menjadi enam apa? Ahlu tauhid tidak bisa bersatu dengan ahlu apa? Asyirik. ya, kisahnya siapa? Mus'ab ibn Umair, masih ingat? Ya, seorang yang ketika muda dibanggakan, dimanja oleh orang tuanya, kemudian masuk Islam, segala fasilitasnya dicabut. Nah, itu antara anak dengan orang tuanya bisa apa? Terah. Bisa pecah. Nah, barakallahu fikum, apakah kemudian yang disalahkan Nabi? Nabi itu mecah belah bangsa Arab. Seperti itu. Hati-hati kalau ada yang ngomong seperti itu. Ya, termasuk ihtiza, termasuk istiza, termasuk penodaan itu. Termasuk mencela Nabi alaihi salatu wasallam. Hati-hati, barakallahu fikum. Tidak. Justru yang mencerai-beraikan bangsa Arab adalah mereka, orang-orang apa? Musyrikin. Fitrahnya manusia adalah di atas apa? Tauhid. Fitrahnya manusia adalah di atas apa? Tauhid. Barakallahu fikum. Sehingga ketika dakwah Nabi alaihi salatu wassalam disampaikan kepada mereka, orang-orang Arab, orang-orang musyrikin, di antara mereka ada yang beriman dan tidak beriman. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang salah bukan dakwahnya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Yang salah yang tidak mau menerima dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Karena yang dibawa Rasul adalah wahyu. Yang dibawa Rasul adalah risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ahlu tauhid bukan yang disalahkan. Yang disalahkan justru ahlu apa? Asyirik. Yang disalahkan bukan ahlu sunnah. Yang disalahkan justru seharusnya apa? Ahlul bid'ah. Karena yang membuat perpecahan itu bukan ahlu tauhid, bukan ahlu sunnah. Ahlu tauhid dan ahlu sunnah hanya menjalankan agama seperti yang dijalankan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Hanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dengan berbagai macam. 6 jenisnya. Qauliyah, fi'liyah, tarkiyah, 6 takririyah, dan yang lain sebagainya. La yulam wa la yudham. Seharusnya ahlu sunnah tidak dicela. Ahlu sunnah barakallahu fikum tidak dihina, tidak direndahkan. Nah, karena justru ahlu sunnah ini yang apa? Mengajak umat manusia untuk apa? Bersatu. Tidak ada jalan untuk menjalin kebersamaan dan persatuan enam umat Islam kecuali adalah apa yang telah menjadikan generasi pertama kita bersatu. Al-Quran dan apa? Hadis Rasul alaihi salatu wasallam. Sahabat bisa bersatu di atas Al-Quran dan apa? Sunnah. Maka umat Islam pun saat ini kalau ingin bersatu, bersatu seperti bersatunya mereka di atas Al-Quran dan juga hadis Rasul alaihi salatu wasallam. Maka berbanggalah kita menjadi ahlu sunnah. Berbanggalah kita menjadi ahlu tauhid. Nah, barakallahu fikum. Berbanggalah kita menjadi salafiyin. Golongan orang-orang yang beragama seperti beragamanya para pendahulu kita yang soleh. Rasul, para sahabat, at-tabi'un dan atba' at-tabi'in. Nah, barakallahu fikum. Jadi pada kesempatan malam hari ini, nah, kita mengetahui 2 ciri khas dalam ahlu sunnah. Yang pertama, ahlu sunnah salafiyin, mereka menjadikan tolak ukur di dalam beragamanya adalah siapa? Rasul alaihi salatu wasallam, bukan yang lain. Selain Nabi bisa diterima, bisa ditolak. Nah, yang kedua, barakallahu fikum, ciri khas yang kedua adalah ahlu sunnah selalu menjaga apa? Persatuan. Ahlu sunnah selalu menjaga persatuan. Tapi persatuan yang dibangun di atas al-haq, persatuan yang dibangun di atas Al-Quran dan juga hadis Nabi alaihi salatu wasallam, bukan persatuan di atas sebuah kepentingan, bukan persatuan barakallahu fikum yang dibangun di atas sebuah ormas tertentu, tidak. Tapi barakallahu fikum, nam persatuan yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Nam naktafi lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.